Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Membangun Pondasi Bahasa Arab bagian ilmu nahwu. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran yang ketiga, ya, membuka halaman 24 tentang membuat kalimat dan memberi harokat kata. Ya, maksudnya memberi harokat akhir sebuah kata. Namun, ya, pada pelajaran 3 ini kita hanya fokuskan pada pemberian harokat akhir pada isim dulu, ya. Pada isim nanti pada pelajaran selanjutnya atau di tingkat selanjutnya kita akan belajar bagaimana menentukan harokat akhir pada fi'il. Ya, sekarang kita hanya fokus pada isim. Ya. Di sini ada contoh kalimat bahasa Arab. Ya. Daraba Zaidun kalban bil hajari fit tariqi sabahan. Ya. Daraba, ya, telah memukul Zaidun si Zaid kalban seekor anjing di dengan al hajari batu itu di at-tariqi jalan itu sabahan pagi hari. Ya. Atau perhatikan ya isim yang terdapat pada kalimat ini Zaidun. Zaidun harokat akhirnya dhammah. Kalban harokat akhirnya fathah. Al-hajari harokat akhirnya kasrah. At-tariqi ya harokat akhirnya juga kasrah. Sabahan harokat akhirnya fathah. Nah, kenapa kok bisa beda-beda? Ya satu dhammah, satu fathah, satu kasrah. Berikut ini adalah penjelasannya ya. Di pelajaran 3 ini kita akan mendapatkan jawabannya. Kita langsung ya baca ya, kita lanjutkan. Kalau dalam bahasa Indonesia, pola kalimat dasar yang sering digunakan adalah subjek plus predikat. Predikat atau kata kerja, contoh Muhammad pergi. Atau jika kata kerjanya butuh objek, maka biasanya menggunakan pola ya subjek plus predikat plus objek. Contoh Muhammad minum kopi. Ya. Kalau saya dulu waktu kecil, waktu SD, biasanya pakai nama Budi. Ya. Budi makan nasi. Biasanya gitu. Dalam bahasa Arab, ya, pola kalimatnya tidak jauh berbeda. Ya. Hanya saja kata kerjanya disebutkan di awal, sebelum subjek. Ya, di sini contohnya, Zahaba Muhammadun. Muhammad pergi. Ya. Kemudian objek biasanya diletakkan setelah subjek. Ya. Contohnya syariba Muhammadun qahwatan. Muhammad minum kopi ya. Kemudian kemudian kita bisa menambahkan masbuk bi harfil jar ya, atau ingat kembali itu masbuk bi harfil jar itu apa? Ya isim yang terletak setelah huruf jar ya. Dan juga keterangan waktu kejadian ya. Contoh syariba Muhammadun qahwatan fil ghurfati ya, di dalam kamar itu sabahan pada pagi hari. Ya, kemudian pedoman pemberian harokat pada isim. Ya, di sini pedomannya. Berikut ini pedoman pemberian harokat akhir pada isim untuk kalangan pemula. Yang pertama, apabila dia berkedudukan sebagai subjek, maka harokat akhirnya dhammah. Apabila berkedudukan sebagai objek, harokat akhirnya fathah. Apabila dia berkedudukan sebagai masbuk di harfil jar, ya, harokat akhirnya kasrah. Apabila dia berkedudukan sebagai keterangan waktu, maka harokat akhirnya fathah. Ya, ini contoh-contohnya bisa antum melihat di atas tadi ya. Nah, kita sudah tahu berarti ya jawabannya kenapa Zaidun pada kalimat paling atas tuh Zaidun kenapa harokat akhirnya dhammah ya, karena dia berkedudukan sebagai subjek pelaku ya. Kalban kenapa harokat akhirnya fathah, karena dia berkedudukan sebagai objek ya. Al-Hajari kenapa harokat akhirnya kasrah ya, karena dia masbuk di harfil jar. At-Tariqi juga kenapa harokat akhirnya kasrah, karena dia masbuk di harfil jar. Kemudian Sabahan ya kenapa harokat akhirnya fathah, karena dia ya menunjukkan keterangan waktu kejadian. Nah, ini penjelasan ringkas ya tentang membuat kalimat dan memberi harokat akhir pada isim. Harokat akhir pada isim ya, insyaallah masih mudah ya. Dan memang ya di tingkat-tingkat awal ini ya kita akan belajar pola-pola yang mudah terlebih dahulu ya kan. Di sini singkat saja kalimatnya, nanti ya di tingkat-tingkat lanjutan kita bisa memberi ya penjelasan tambahan lagi ya. kita bisa memberi penjelasan tambahan lagi dari kalimat yang kita buat ini. Misalnya di sini ya, syariba Muhammadun kahwatan fil ghurfati sabahan. Kita bisa kasih tambahan, misalnya kita kasih sifat. Ya, kita kasih sifat pada isim-isim yang ada pada kalimat ini. Misalnya, Muhammad yang kaya misalnya. Muhammad yang kaya. Kemudian kopi yang lezat. Kamar yang luas. Pagi yang indah. Kalimatnya gimana jadinya? Ya, jadi, syariba Muhammadun al-ghaniyu. Ya, kaya itu ghaniyun. Tapi karena Muhammadun ini apa namanya ma'rifat, kita kasih alif lam al-ghaniyu, si Muhammad yang kaya itu ya telah minum qahwatan lazizatan, ya qahwatan lazizatan yang lezat, telah minum kopi yang lezat fil ghurfatil wasi'ati, ya di dalam kamar yang luas itu, ya wasi'ah itu luas, ya wasi'ati, ya kaidah tentang sifat. Ya, nanti akan ada penjelasan ya kaidah pemberian sifat. Sifat itu mengikuti yang disifati, ya harokatnya harus sama, kemudian kejelasannya harus sama, ya jenisnya juga harus sama. Ya. Sabahan jamilan, pada pagi yang indah. Ya, syariba Muhammadun al-ghaniyu qahwatan lazizatan fil ghurfatil wasi'ati sabahan jamilan. Muhammad yang kaya itu telah minum kopi yang lezat di kamar yang luas pada pagi yang indah. Kemudian kita bisa juga kasih tambahan misalnya keterangan keadaan si Muhammad, si pelaku ini. Dia minum kopinya itu sambil duduk apa sambil diri. Ya, misalnya sambil duduk. Maka nanti bisa kita tambahkan jalisan sambil duduk. Ya, jalisan sambil duduk. Duduknya di atas apa? Di atas kursi? Atau di atas ranjang? Atau di atas lantai? Misalnya, jalisan alal kursi. Ya, duduk di atas kursi. Dan seterusnya. Nanti bisa kasih kita bikin kalimatnya jadi panjang lagi. Kita kasih penjelasan-penjelasan tambahan lagi. Tapi nanti pelajarannya di tingkat selanjutnya. Jadi, untuk di tingkat dasar ini kita belajar dari yang ringkas-ringkas dulu. Ya, karena memang kita kan masih pada tahapan membangun pondasi, ya dari judul bukunya aja kan membangun pondasi bahasa Arab, ya. Jadi yang namanya orang bangun pondasi, ya tentu dia akan fokus bangun menyelesaikan pondasinya dulu. Ya, baru setelah bangun pondasi selesai, dia mulai membangun dinding, mulai membangun pintunya, baru nanti membangun atapnya. Setelah atap selesai, bangun, baru dia mulai menghias rumahnya, gitu kan ya. Itu tahapan-tahapan membuat rumah itu sama juga dengan tahapan-tahapan belajar bahasa Arab ya. Dari mulai fondasi dulu dan pelajarannya masih yang ringan-ringan, gitu ya. Barangkali mungkin ada di antara antum yang sudah memiliki beberapa kitab bahasa Arab, kitab Nahwu dan Sorof, ya. Misalnya ada yang mungkin punya kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, ya, baik yang berbahasa Arab maupun yang sudah diterjemahkan. Atau mungkin ada juga yang punya kitab Al-Ajurumiyah, ya, baik yang bahasa Arab maupun terjemahannya. Atau mungkin ada yang punya kitab Mukhtarat, ya, kitab Nahwu Sharaf, ya, tingkat dasar. Atau kitab yang lainnya. Maka saya minta, ya, kalau antum baru mulai belajar bahasa Arab, maka kitab-kitab antum itu simpan dulu di lemari. Ya, simpan dulu, antum fokuskan dulu pada buku ini dulu. Ya, buku membangun fondasi bahasa Arab ini. Ya, sebab kalau antum misalnya, mungkin ada di antara antum mungkin yang mungkin merasa terlalu ringan gitu, pembahasannya terlalu ringan, sehingga pengen dapat penjelasan tambahan atau buka-buka kitabnya, ternyata di situ ada penjelasan tambahan lebih gitu kan, sehingga antum akhirnya nanti nggak fokus dalam belajar. Ya, takutnya nggak fokus, nanti timbul pertanyaan-pertanyaan baru, gitu kan. Nah, makanya saya sarankan ya, bagi yang baru-baru belajar, gitu, untuk fokuskan dulu pada satu kitab sampai selesai. Ya, satu kitab sampai selesai. Dan memang pelajarannya ringkas. Karena di antara tujuan kita mempelajari buku ini, ya, di antaranya kita untuk mengenal definisi-definisi dulu beserta contohnya. Ya, mengenal istilah-istilah dulu dalam ilmu nahwu dan ilmu sharaf beserta sedikit contohnya. Ya, sedikit contohnya. Setelah nanti kalau ada ketentuan-ketentuannya, kita berikan ketentuan-ketentuannya, tapi nggak banyak. Nanti di tingkat selanjutnya kita tambah, gitu kan? Kita tambah sedikit demi demi sedikit. Misalnya ya, contoh di apa namanya, di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas misalnya 5 macam isim, ya. Ada isim ghair munsharif, ya, isim ma'rifat, nakirah, muzakkar, mu'annas, gitu ya. Nah, di situ kita dapat istilah-istilah itu. Kemudian dikasih contohnya, dikasih ketentuan sedikit ketentuannya atau penjelasannya sedikit, gitu kan. Nah, nanti di tingkat lanjutan akan ditambah, di tingkat selanjutnya ditambah lagi. Misalnya ketika kita membahas isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu antaranya nama orang, nama tempat, nama daerah, nama sungai, gitu kan. Terus isim yang beralif lam. Nanti di tingkat lanjutan ada tambahan lagi. Tambahan lagi. Di tingkat yang di atasnya lagi nanti ada tambahannya lagi. Sama, isim ghair munsharif juga gitu. Kita belajar ilat-ilat. Misalnya kan ilat-ilat sebab-sebab suatu isim tidak kita kasih tanwin meskipun dia tanpa alif lam. Ya, ada beberapa sebab yang saya berikan di situ. Nanti di tingkat selanjutnya ada lagi sebab tambahan. Sampai bahkan nanti sampai belasan. Di tingkat atasnya lagi ada lagi tambahannya. Jadi kita belajarnya bertahap. Bertahap. Ya, takutnya kalau misalnya kita, misalnya nih, kita baru belajar ini, antum baru belajar, misalnya baru belajar kitab ini, kecuali bagi antum yang mungkin udah tingkatannya udah lanjut gitu ya, terus pengen belajar ini ya silahkan aja baca-baca buku yang lain sebagai referensi. Tapi kalau yang baru yang belajar, fokus dulu di sini, ya fokus dulu di sini. Kalau nanti antum belajar kitab yang lain, takutnya nanti apa namanya jadi apa namanya ya kacau gitu kan. Ya, ibarat orang yang baru belum selesai bangun pondasi, dia udah sibuk. Sambil sibuk dia diriin pintu, ya kan nggak efektif. Ya, saya dulu punya pengalaman ya, waktu awal-awal belajar bahasa Arab. Waktu saya awal belajar bahasa Arab, ya, ketika di tingkat dasar ya, saya awalnya mempelajari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Ya. Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, itu kitab nahwu tingkat dasar berbahasa Arab. Selesai, misalnya itu saya baca Mukhtarat, ya Mukhtarat. Sama kitab-kitab, dianggap kitab dasar juga. Kemudian ketika saya main ke toko buku, saya dapati ada terjemahan kitab Alfiyah, Syarah Ibnu Aqil. Kitab Alfiyah itu, yaitu kalau di dunia ya secara umum, termasuk di Indonesia, di pondok-pondok pesantren itu biasanya kitab dipakai pada tingkatan paling akhir. Kalau kita belajar nahwu, makanya di situ terjemahannya ada 1000 lebih halaman. Saya buka-buka ketika di toko buku, tertarik karena pembahasannya lengkap, gitu kan. Ketika dibahas misalnya pembahasan tentang mubtada, nanti ada pembahasan mubtada ya. Ada ketentuannya itu lengkap gitu kan, yang selama ini saya dapat cuma sedikit, tapi ini kok lengkap lengkap. Wah, sehari saya tertarik gitu kan, beli, saya pelajarin, seneng memang pelajarinya gitu kan. Satu pembahasan itu panjang, tapi lama-kelamaan jadi pusing. Kenapa pusing? Di antara yang menyebabkan pusing, pertama ada istilah-istilah yang saya nggak ngerti karena istilah-istilah itu baru diajari di tingkat-tingkat lanjutan. Kemudian yang kedua, ya ternyata dari sekian banyak yang diajarin di situ, banyak yang nggak kepakenya gitu kan. Ketika baca kitab gitu kan, dimulai dari kitab yang ringkas kan, kita belajar yang praktek. Banyak yang nggak kepakenya gitu kan, sehingga menemunuin ini otak aja gitu kan. Dengan informasi yang saking banyak tapi nggak kepake kan sayang. Ya sehingga karena belajarnya berat akhirnya ya berhenti gitu kan. Nggak belajar, nggak menyelesaikan. Jadi nggak efektif belajar seperti itu. Jadi kita mulai belajar dikit-dikit, gitu kan, dikit-dikit. Misalnya kayak misalnya membuat kalimat, kita mulai dari yang pendek-pendek. Nanti di tingkat lanjutan ditambahin lagi, di atasnya lagi ditambahin lagi, terus gitu kan. Jadi belajar itu bertahap, bertahap ya. Jadi bagi antum yang baru belajar ya, saya sarankan untuk fokus aja dulu pada yang ada di buku ini, atau menghafalkan istilah-istilahnya, atau menghafalkan contoh-contohnya, ya mufradat-mufradatnya, kosakata-kosakatanya, nanti insya Allah akan sangat bermanfaat ketika kita belajar di tingkat selanjutnya. Ya, ketika kita pondasi kita benar-benar kuat, insya Allah kita mau kasih informasi tambahan, insya Allah akan mudah. Ibaratnya kayak misalnya mungkin semacam meja gitu ya, meja. Meja itu kan punya kaki ya. Kalau kakinya kuat, kita kasih taruh barang tambahan, taruh buku, ya, tumpukan buku satu, tumpuk lagi, satu, dua, tiga, terus bertahap, insya Allah akan kuat. Beda dengan kalau mejanya itu rapuh. Ya, kasih satu mungkin masih kuat, kasih dua, tiga, lama-lama ambruk gitu kan. Ya, karena pondasinya belum belum kuat. Nah, mungkin ya barangkali ya ini sedikit apa istilahnya apa ya ya, ya masukan ya bagi antum yang baru pertama kali belajar ya, hendaknya kita belajar secara bertahap dan fokus di tingkat dasar. Karena tingkat dasar itu biasanya itu sangat menentukan bagi perjalanan belajar kita selanjutnya. Orang kalau di tingkat dasar itu sudah berat untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya itu akan berat. Ya, tapi kalau tingkat dasar itu insya Allah udah kokoh, kuat, mau dikasih informasi tambahan-tambahan insya Allah akan bisa menerimanya dengan baik. Ya, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat ya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang mungkin masih apa namanya membingungkan gitu ya. Nanti bisa antum tanyakan ya. Wallahu a'lam bishawab.